Baru saja kita dengarkan bersama sebuah khas Tetalu, topeng Betawi, Sinar Asih Dawir Group. Yang alamat kami tentunya dari Kampung Bakung Kulon, Desa Karangreja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakil Api Walan. Dan di kesempatan malam hari ini, kami dari Persatuan Sinar Asih Dawir Putra Group tentunya akan membawakan beberapa buah paket acara yang berturut-turut, yang tentunya akan kami sajikan untuk Anda semua. Paket acara yang pertama di sini tentunya akan kami tampilkan sebuah kreasi tari dasar yang akan digarap langsung oleh 4 penari putri kami yang masih tahap didikan. Meningkat acara yang kedua, masih dalam tari yang disebut tari ronggeng Betawi. Disusul lipet gandes, bahasa daerahnya lawakan. Dan untuk acara yang terakhir atau pemungkas, tentunya di sini akan kami bawakan sebuah judul cerita, yang mana cerita ini disutradarai langsung oleh Bapak Mandor Jaen. Cerita malam ini, tragedi rumah tangga terjadi di daerah Bandung Cililin. Dengan sebuah judul cerita, Kuntil Anak Warudoyong. Sekali lagi, pada malam hari ini kami akan membawakan sebuah judul cerita, tragedi rumah tangga terjadi di daerah Bandung Cililin, dengan sebuah judul cerita, Kuntil Anak Warudoyong. Ucapan selamat menyaksikan dari awal sehingga akhir. Oke, hadirin yang berbahagia, untuk acara yang pertama, yuk kita saksikan bersama sebuah kreasi tari dasar yang akan dibawakan oleh 4 penari putri kami. Ini dia, Sinar Asih Dawir Putra Group Tandang Magelaran. Hey. Oh, Bisa mama, bisa sifat. Jangan dibuka itu rahasia. Cirgobang gocir. Apa-apa di awal oke. Ayo saya rabaya mai itu misin. Cirgobang gocir. Apa-apa yang abang pakai. Siang dan malam air tak isin. Cirgobang gocir. Sarang sore pelana pesta. Seiris manis Kirgopang gosir. Kirim surat tanahnya cinta. Belum dibaca sudah menangis. Kirgopang gocir. Ani-ani buat tan wajah. Buat foto pari di gunung. Kirgopang gocir. Sayangannya memang sengaja. Buat menghibur hati yang bingung. Kirgopang gocir. Ilangmu ya tempat yang ada. Tempat saya cuci kakinya. Cir gocir. Kelong dulu sekarang yang ada. Air lebih bagus. Tempat kakinya. Cir gopang gocir. Sungai kenal airnya asin. Pisang agepor dalam pedati. Sungguh kenal mau ngawasi. Saya menegur malu di hati. Cir gopang gocir. Rapat-rapat di rawa aki. Ayo sayur abayam. Ayo itu misi. Cir gopang gocir. Jimat-rapat ya apa pakai. Siang malam ayo tak isi. dari malam mau ke mana? Pinggir lumpu siapa ramang? Cir gobang bocir. Bulanan tahun yang mana? Kita berjumpa bersama-sama. Cir gobang bocir. Satu sama satu yang baru. Ayo setia orang suka. Sirikuni, jalan ini lagunya saya. Yang pakai baju kuning, Neniki. Yang pakai baju kuning, dengan dia itu namanya. Terang bulan, yang mana terang di kali saya. Pinggir dari sirikuni ya nona, ini lagunya saya. Yang pakai baju kuning yang dengan citra, yang pakai baju kuning dengan dahlia itu namanya. Hey. Got ikut. Itu dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Tek tek tek terus Bang.